Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pada kajian malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarh aqidati salaf ashabil hadith karya Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada beberapa bantahan dari beliau terhadap ta'wil dari kalimat istawa. Jahmiyah menta'wil memaknakannya dengan al-istila. Telah disebutkan tiga sisi bantahan. Yang pertama, telah diketahui secara pikiran yang sederhana bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menguasai al-arsh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa terhadap arsh dan seluruh makhluk. Allah menguasainya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Allah hanya mengaitkan al-istiwa itu dengan arsnya saja. Berarti menunjukkan bahwa kalimat istawa dengan istaula itu dua sifat yang berbeda. Ini sisi bantahan pertama. Bantahan yang kedua, bahwa tafsir al-istiwa dengan al-istila tidak diketahui kecuali dari arahnya Ja'ad bin Dirham yang diwarisi oleh Jaham bin Sofwan dan pengikut-pengikutnya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, tafsir atau ta'wil al-istiwa dengan istila, mengartikan istiwa dengan menguasai, tidak dikenal dalam bahasa Arab. Sehingga para ulama bahasa sendiri, demikian pula para ulama tafsir, ulama fiqh, dan selain mereka, ketika sampai ucapan Jahmiyah yang memaknakan istawa dengan istaula, mereka mengingkari. Mereka para ulama mengingkari takwil tersebut. Barakallahu fikum. Dan ternyata hujah mereka hanyalah sebuah bait yang dinisbahkan kepada Al-Akhtal An-Nasrani barakallahu fikum, yang tidak berdasar pada dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun Sunnah, dan tidak pula dari bahasa Arab. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan riwayat dari Ibnu al-A'rabi rahimahullah. Barakallahu fikum. Ibnu Abi Du'ad meminta kepada beliau untuk mencarikan dalil dalam bahasa Arab untuk memaknakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna istaula. Beliau pun menjawab, ma yakunu hadza wallah, ini tidak mungkin ada, enggak mungkin terjadi, enggak mungkin didapati demi Allah. Wala wajatu, dan memang aku enggak dapat, enggak ada. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ijtima' Juyus Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Sebuah kitab yang beliau tulis khusus dalam membantah dan memerangi Al-Mu'attilah dan Jahmiyah. Beliau namakan kitab tersebut dengan Ijtima' Juyus Al-Islamiyah, bersatunya pasukan-pasukan Islam untuk memerangi Mu'attilah dan Jahmiyah. Pada poin yang ketiga ini, terakhir dari kalam Syekh Radhi' hafizahullah, قال وأنكر هذا تفسير ابن الأعرابي وغيره من أئمة اللغة كما أنكر ذلك الفقهاء وأئمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. Ibn al-Arabi mengingkari tafsir ini, dan selain beliau pula dari para imam-imam ahli bahasa, demikian pula yang itu juga diingkari oleh para fuqaha dan para imam-imam al-Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka seluruhnya. Qal wa mimma radda bihi salaf ala hadha tafsir ad-dhal anna al-istiwa bi hadha al-ma'na la yujad fi lughatil arab wala fi kalamis sahabah wa tabi'in. Termasuk di antara pula para salaf membantah takwil ini. Barakallahu fikum. Tafsir yang sesat ini, mereka para salaf membantah dengan bahwa al-istiwa dengan makna al-istila ini tidak didapati dalam bahasa Arab dan tidak pula pada kalam as-sahabah. Para ucapan para sahabat, para tabi'in, tidak didapati tafsir yang demikian. Baik, kita masuk pada poin yang keempat, bantahan, sisi bantahan yang keempat. Qala rabi'an, innal istiwa lahu fil Qur'an fi lughatil Arab ma'anin mu'ayyanah ma'rufah. Perlu diketahui bahwa al-istiwa dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, itu datang dengan beberapa makna yang telah jelas, tertentu, dan telah diketahui. Istiwa itu datang beberapa makna di dalam Al-Quran. Kalimat istawa, istawa, dalam Al-Quran datang dengan dua sirah. Yang pertama, mutlaqah. Yang kedua, muqayyadah. Kalimat istawa yang pertama dalam keadaan mutlak, mutlakon, yakni tidak terikat dengan sifat tertentu atau huruf-huruf jer tertentu, tidak ada. Yakni kalimat itu mutlak dengan kata istawa tanpa diikat dengan huruf jer dan yang semisalnya. sifat atau ismul san, tidak ada. Mutlak datang dengan kalimat istawa. Baik, ketika kalimat istawa tidak ada, barakallahu fikum, tidak ada ikatannya, tidak ada sifat padanya, tidak ada huruf jar yang muta'alik dengannya, dia memiliki makna, barakallahu fikum, tamma wa kamula. Makna yang pertama, ketika datang istawa dalam keadaan mutlakan, ghair muqayyada, tidak terikat, maknanya adalah tamma wa kamula, sempurna. Maknanya adalah sempurna. Istawa maknanya adalah sempurna. Barakallahu fikum. Sempurna. Seperti dalam ayat kita baca kalam beliau, ya'ti mutlaqan, yakni laisa muqayyadan, datang dalam kondisi mutlak, tidak ada ikatan, biharfin, dengan huruf-huruf, wala biwasfin, tidak pula dengan sifat, wala bi syai'in minal quyud, dan tidak ada ikatan apapun dari qaid-qaid, ikatan-ikatan dalam rangkaian bahasa. Baik, wa ya'ti muqayyadan. Demikian pula dalam Al-Qur'an istawa itu datang secara muqayyad. Baik. Yang pertama, ammal ma'nal awal lil istiwa. Adapun makna istiwa yang pertama di dalam Al-Qur'an, wa huwa alladhi ya'ti mutlaqan, yaitu ketika lafaz istawa itu datang secara mutlak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walamma balagha ashuddahu wastawa. Baik, walamma balagha ashuddahu wastawa. Atainahu hukman wa ilma. Kalimat di sini wastawa. Maka ketika beliau, siapa di sini yang dimaksud dalam ayat ini? Nabi, man yadhkur, walamma balagha ashuddahu wastawa. Jadi dalam surat Qasas, Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka ketika beliau, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, balagha ashuddahu wastawa, yakni tamma wa kamula. Ya, tamma wa kamula. Tamma makna sempurna, kamula telah dewasa, kuat. Yani balagha ashuddah wastawa, yakni kamula aqluh, sempurna akalnya, wantaha ashuddahu wa kamula, dan telah, barakallahu fikum, sampai pada puncak kesempurnaan manusia. Ya, kadar manusia dia telah sempurna. Fa hadza makna istawa idza kana mutlaqan. Ini makna istawa ketika kalimat istawa itu datang secara mutlak tanpa ada kait tertentu, tanpa terikat dengan huruf, tanpa ada sifat, dan kait-kait yang lain tidak ada. Maknanya adalah tamma wa kamula, sempurna dan lengkap. Baik. Kemudian keadaan yang kedua, ya amma idza kana muqayyadan, adapun ketika lafaz istawa itu datang dalam Al-Qur'an dalam kondisi muqayyad, terdapat ikatan di situ, maka maknanya, makna dari kalimat istawa itu, bihasabi ma yu'adzabi, tergantung kait apa yang dia tergantung bergandeng dengannya. Istawa ini kan dia akan muta'addi. Muta'addi dengan apa? Dengan huruf jar di sini. Barakallahu fikum. Nanti makna itu akan tergantung dengan huruf jar apa yang bergandeng dengannya. Baik. Qal fa in kana muta'addiyan bi ila. Jika istawa itu muta'adi, dia beramal kepada suatu kata lain dengan perantara huruf jar ila. Faminhum man fassarahu bi annahu bi makna ala istawa ila thumma istawa ila sama, contohnya istawa kemudian bergandeng dengan huruf jar ila. Di sana ada para ulama yang menafsirkannya dengan bi makna ala. Istawa ila itu maknanya ala, meninggi. Barakallahu fikum. Ala. Wa minhu qawlu ta'ala, seperti dalam firman Allah, "Tsummastawa ilas sama." Istawa ila. Di sini istawa bermuta'addi dengan perantara huruf jar ila. Baik. Fassarahu katsirun minas salaf ala anna hadzal mu'adda bi ila huwa aidan bi ma'nal mu'adda bi ala. Sebagian besar para salaf menafsirkan kalimat istawa ketika dia muta'addi dengan perantara huruf jar ila itu juga bermakna sama seperti istawa jika bermuta'addinya dengan perantara huruf jar ala. Tsummastawa 'alal 'arsy. Istawa ila dengan istawa ala, sebagian besar para salaf mereka menafsirkan dengan tafsir yang sama. Menafsirkan dengan tafsir yang sama. Barakallahu fikum. Sehingga faqalu, mereka mengatakan dalam firman Allah tsumma istawa ila sama, yakni kata mereka ala ala sama. Ala ala sama, meninggi di atas langit. Istawa ila itu maknanya ala ala sama, meninggi di atas langit. Mafhum ya Rizal? Dipahami ya? Sehingga makna istawa ila dengan makna istawa ala, sebagian besar para salaf menafsirkan sama. Yakni maknanya ala. Barakallahu fikum. Fakathirun minhum fassarahu bi'ala wa minhum Ibnu Jarir. Di antara mereka yang menafsirkan seperti ini, seperti Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala al-mufassir, ya, ahli tafsir Ibnu Jarir. Wa ba'du salaf, adapun sebagian para salaf yang lain lagi, ada yang mereka menafsirkan istawa ila dengan perantara huruf jar ila itu bimakna qasada. Di qasada. Qasada artinya apa? Menuju. Ya, menuju. Wa huwa alladhi dhahaba ilaihi Ibnu Katsir. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir al-Mufassir. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tsumma istawa ila sama, maknanya apa? Qasada ila sama. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menuju langit. Yakni menuju untuk beristiwa di atasnya. Barakallahu fikum. Qal wal amru fi hadza syahlun insyaallah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, perkaranya dalam perkara ini, urusan dalam perkara ini mudah, gampang. Sebagian menafsirkan qasad, sebagian menafsirkan ala. Urusannya gampang. Li'annal adillah kathiratun jiddan ala uluwillah. Dikarenakan sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, di atas langit. Barakallahu fikum. Ini tidak bertentangan. Tidak ada pertentangan antara dua makna tersebut. Min hasabu ayat, Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang uluwillah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sab'ayat, 7 ayat tanussu ala anallaha istawa 'alal 'ars, yang menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas 'ars. Allah bukan di mana-mana. Allah bukan di bumi. Ya. Allah istiwa di atas 'ars, di atas langit. Barakallahu fikum. Jadi itu makna yang kedua. Tadi yang pertama istawa ketika datang secara mutlak, di mana tamma wa kamula. Kemudian istawa ketika datang muqayyad, datang dengan muqayyad dengan ila, dengan makna apa? Sebagian menafsirkan ala, sebagian menafsirkan dengan qasad. Jadi sudah dua. Ya. Kemudian yang ketiga, wal makna tsalits min ma'ani istiwa an yu'adda bi ala, ketika istawa itu berta'diyah dengan perantara ala, huruf jar ala. Barakallahu fikum. Sehingga dengan kalau istawa berta'diyah dengan sebab huruf jar ala, ma'ruf maknanya ala war tafa'ah. Sudah jelas. Barakallahu fikum. Jadi tiga makna istawa di dalam Al-Qur'an. Wa huwal maujud fil Qur'an, dan ini ada juga dalam Al-Qur'an, istawa ala bilafz dengan lafaz istawa 'alal 'ars. Barakallahu fikum. Dalam surat Thaha, tsumma istawa 'alal 'ars. Baik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik. Yani istawa 'ala, 'alal 'ars istawa dengan ala. Qal fa huwa bi ma'na ala, sehingga maknanya itu ala. Istawa ala maknanya ala. Wartafa'a dan irtafa'a. Wa ba'dhum fassarahu bi istaqarra. Ada sebagian yang menafsirkan istawa ala itu maknanya istaqarra. Istaqarr, istaqarr itu menetap, ada di atas. Sama. Jadi mirip. Wa ba'dhum fassarahu bi sa'ida, sebagian menafsirkan dengan sa'ida, naik. Sa'id. Wa 'ala wartafa'a, 'ala wartafa'. Wa huwa alladhi la yajuzu li muslim an yataraddada fi. Makna ini tidak boleh seorang muslim ragu tentang perkara ini, tidak boleh. Harus yakin tentang makna istawa 'ala itu maknanya 'ala wartafa'a au sa'ida. Jelas, jelas, wadih salamnya. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Jarir rahimahullahu taala, dan ini juga pilihan dari Ibnu Jarir rahimahullah. Ala wa sa'ida 'alal 'ars, yakni meninggi di atas 'ars. Wa huwa fawqal 'ars, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu di atas 'ars. Kama akhbara, sebagaimana Allah kabarkan dalam firman-Nya. Fahadihi tafasir al-istiwa fi lughatil Arab wa fil Qur'an. Tafsir-tafsir tadi itu datang dalam bahasa Arab dan datang pula dalam Al-Qur'an. Wa laisal istila wahidan minha. Dan tidak ada al-istila menguasai, ini tidak satu pun masuk dalam tafsir istiwa tadi, enggak ada. Dalam bahasa Arab enggak ada itu. Tidak ada makna istawa diartikan istila atau istaula menguasai. Tidak ada. Ini sisi yang keempat bantahan kepada Jahmiyah. Khamisan yang kelima. Innama qalatil Jahmiyah. Innastawa ma'nahu istaula wasaru ila ta'wil. Li'annahum lam yatasawwaru itsbata sifat illa ma'a tashbih wa tamtsil bi sifatil makhluqin. Sisi bantahan yang kelima, perhatikan, Jahmiyah Ketika mereka menafsirkan istawa dengan istaula, menguasai, mereka mengucapkan ucapan ini, tafsir ini, makna ini, hanyalah muncul dari pemikiran mereka, yaitu takwil, dengan arah pikiran, jalur berpikir seperti ini. Lam yatasawwaru isbata sifat, mereka tidak tergambar dalam pikirannya kecuali ketika menetapkan sifat bagi Allah itu berarti mesti sama atau serupa dengan makhluk. Jadi pikiran mereka seperti itu. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, itu mesti berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu jalur berpikir mereka. Ini cara berpikir yang salah. Menetapkan sifat berarti menetapkan keserupaan Allah dengan makhluk. Ini cara berpikir yang salah, keliru. Barakallahu fikum. Yang benar bagaimana? Menetapkan sifat bagi Allah itu tidak mesti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak mesti. Jadi yang tergambar dalam pikiran mereka seperti itu. Sehingga muncullah ini. Muncullah takwil mereka, istawa mereka takwil, mereka tafsirkan dengan istaula. Karena atas dasar pemikiran yang keliru. Dasar berpikir yang salah. Barakallahu fikum. Enggak tergambar dalam pikiran mereka. Kecuali kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti mesti menyerupakan Allah dan memisalkan Allah dengan makhluk. Itu yang tergambar. Akhirnya, karena mereka sudah jatuh dalam tasbih, sebenarnya kalau dohirnya mereka itu pengen lari. Pengen lari dari apa? Dari tasbih. Mereka enggak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka lari, padahal hakikatnya mereka sudah jatuh pada tasbih. Setelah itu baru mereka jatuh pada kesesatan jurang yang kedua, yaitu takwil, menolak makna yang benar, dan sekaligus mereka mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, istawa, mereka takwil dengan istaula. Barakallahu fikum. Jadi yang zahirnya mereka itu pengennya lari dari itu, hakikatnya mereka sudah jatuh dalam tasbih, baru mereka ingin lari. Dari situ jatuhlah pada lubang yang kedua lagi, yakni mentakwil sifat. Barakallahu fikum. Waqad sabaq, telah lewat penjelasan kemarin, anna zahira ayat wa ahadith as-sifat laisa huwa ma yadhhabu ilaihi wa yatawahhamuhu ahlul batil minal mu'attilah wal musyabbihah. Telah lewat penjelasan bahwa zahir ayat, kalau kita membaca sebuah ayat berkaitan dengan sifat, zahir ayat tersebut atau zahir nas hadis yang berbicara tentang sifat, tidak ada sedikit pun padanya apa yang di bayang-bayangkan atau yang ada pada benak ahlul batil dari kalangan mu'attilah dan musyabbihah. Tidak ada sebenarnya. Barakallahu fikum. Ketika ayat menyebutkan sebuah sifat bagi Allah atau hadis menyebutkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sedikit pun padanya menetapkan tasbih, keserupaan terhadap makhluk. Tidak ada. Bahkan Allah menafikan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menafikan tasbih, laisa kamitslihi, tamtsil wa tasbih, wa huwas samii'ul basir, sekaligus Allah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bukan berarti menyerupakan. Allah telah kumpulkan dalam ayat ini. Sehingga ayat ini bantahan kepada musyabihah sekaligus juga bantahan kepada mu'attilah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini ayat di antara senjata ahlu sunnati wal jamaah untuk membantah mu'attilah dan musyabihah. Barakallahu fiikum. Qal wa inna ma dhahiruha huwa ma'aniha la'iqah billah. Hanya saja yang benar, yang tepat, zahir ayat itu adalah makna yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat itu ya makna yang pas tepat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ditunjukkan padanya bahasa Arab. Allati tadullu 'alaiha, yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Makna apa zahir dari ayat itu adalah makna yang telah ditunjukkan oleh bahasa Arab, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa qad qala Malik wa Rabi'ah wa ghairuhuma. Telah berkata Imam Malik, demikian pula Rabi'ah dan selain keduanya. Al-istiwa'u ma'lumun, gitu kan? Wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, wasu'alu anhu bid'atun, gitu ya? Ini kalam dari Imam Malik, Rabi'ah dan selain keduanya. Kata beliau, al-istiwa itu maklum. Kalimat istiwa itu maknanya maklum, diketahui dalam bahasa Arab, maklum. Yakni minal Qur'an wa min lughatil Arab wa makana ali salaf. Dari Al-Qur'an jelas gamblang maknanya, dari bahasa Arab juga jelas, dari para salaf pun, para pendahulu kita ya, juga jelas. Wa qalu, mereka melanjutkan lagi, wal kaifu majhulun, adapun kaifiyahnya, bagaimananya istiwa Allah itu perkara yang majhul, enggak diketahui. Berarti di sini ada perbedaan. Ada perbedaan. Ghayara baina ma'nal istiwa wa baina ma'nal kaif. Mereka para salaf berarti membedakan antara makna istiwa. Istiwa itu maknanya ala wartafa'a. Dan mereka membedakan dengan kaifnya, bagaimananya. Adapun bagaimananya itu Allah tidak memberitakan, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jadi beda. Beda. Kaifiyah dengan makna berbeda. Barakallahu fikum. Dua perkara yang berbeda. Fa jazama bi anna ma'nal istiwa amrun ma'lum musallam bih. Mereka para salaf telah memastikan bahwa makna istiwa itu perkara yang telah diketahui, musallam dan telah diterima oleh kaum muslimin. Amal kaif, adapun kaifnya, bagaimananya itu amrun majhul. Kaum muslimin enggak tahu. Barakallahu fikum. Wa kama qulna lakum bi anna wasfal istiwa amrun khassun bil afs. Sebagaimana di awal juga telah kita sampaikan bahwa sifat al-istiwa itu perkara yang khusus berkaitan dengan apa? Ars. Allah menyebutkan istiwa itu hanya di atas apa? Ars. Hanya di atas ars. Barakallahu fikum. Kalau dimaknakan istiwa itu menguasai, ya, kemudian Allah menguasai ars setelah penciptaan langit dan bumi. Berarti kalau begini, kalau kita terima ucapan mereka, istawa bimana istaula, menguasai. Berarti Allah enggak menguasai ars sebelum diciptakan langit dan bumi. Gitu ya. Kan itu lazimnya. Lazim dari ucapan mereka seperti itu. Sementara Allah di sini hanya mengaitkan istawa itu dengan ars saja. Barakallahu fikum. Kalau maknanya menguasai, kenapa dikhususkan pada ars saja? Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Baik. Qal ammal kaifa qala majhulun, adapun kaif mereka mengatakan majhul. Wa kama qulna lakum bi anna wasfal istiwa amrul khasun bil ars wa amal istila, adapun kalimat istila fa'alal makhluqat kulliha, adapun istila berkuasa menguasai itu ya kepada seluruh makhluk, Allah menguasai seluruh makhluk. Fala yajuz an taqul, enggak boleh seorang mengatakan istawa 'alal ard. Enggak boleh. Ya. Istawa 'alal jibal, enggak boleh. Istawa 'alal bihar. La yajuzu an naqula hadza. Kita enggak boleh mengucapkan ini. Taqul, engkau boleh mengatakan istaula 'alal makhluqat. Berkuasa, menguasai seluruh makhluk kulliha. Hadza amrun jaiz, ucapan ini perkara yang boleh. Wa huwa haq, dan ini benar. Ya, wa huwa waqi', dan inilah kenyataannya. Baik. Selesai beberapa poin yang beliau bawakan dari untuk membantah Jahmiyah. Untuk membantah Jahmiyah. Barakallahu fikum. Ada berapa poin, Rahan? Bantahan Syekh Rabi terhadap Jahmiyah. Ada berapa poin tadi sebutkan? Nah, Ana enggak suruh nyebutkan poinnya apa saja. Cuman berapa? Berapa poinnya? Wifi, berapa poinnya? Berapa sisi? Ya. Disimak ya, disimak dalam bermajlis, termasuk adab dalam bermajlis adalah al-istima', mendengarkan dengan seksama, bukan sebatas bukan hanya sekedar yasma'. Kalau yasma' itu cuma dengar, dengar itu selentingan itu dengar, yasma' namanya, sami'a yasma'u. Kalau al-istima' itu mendengar diiringi dengan keseksamaan perhatian. Barakallahu fikum. Baik. Aslahanallahu wa iyyakum. Sekarang beliau ingin menjelaskan ayat yang dibawakan oleh muallif Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam matan ayat barakallahu fikum dalam surat Yunus. Nah, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam tsumma istawa 'alal 'ars. Ini selesai penjelasannya. Sekarang lanjutan ayat itu yudabbirul amra. Wa qauluhu subhanahu, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala yudabbirul amrah. Dia Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala urusan. Hadza min sifatihi. Termasuk sifat Allah itu adalah tadbir. Allah mengatur. Allah mengatur. Menghidupkan, mematikan, memberikan kecukupan, mengurangi, ya, memberikan sakit, menyembuhkan. Barakallahu fikum. Ya. Dan berbagai macam apa yang ada di alam semesta ini semua adalah aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Qal wa mimman farada bihi annahu yudabbirul amr. Dan dari perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala bersendirian dalam mengatur urusan. Al amru qawni wal amru syar'i. Kulluhu marji'uhu ilallah. Urusan alam semesta dan urusan syar'i syariat ini semuanya kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi yudabbiru hadzal qaun. Dia Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Wa yusarrifuh, dan dia Allah yang membolak-balikkan, yang mengaturnya, yang merubahnya. Wa huwalladhi yunazzilu awamirahu asy-syar'iyyah wa ahkamahu al-'adilah, dan dia Allah yang menurunkan perintah-perintahnya syar'iyyah secara syar'i dan hukum-hukumnya yang maha adil. Barakallahu fikum. Kemudian ayat selanjutnya, ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Lanjutan ayat, ma min syafi'in, tidak ada satupun pemberi syafaat illa, kecuali min ba'di idznih. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min sifatihi. Laisa min syafi'in illa min ba'di idznihi li'azamatihi wa 'izzatihi wa qahrihi. Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya, dikarenakan kemahaagungan Allah dan kemuliaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yajra'u ahadun an yashfa'a fi syai'in illa ba'da an ya'dzana Allahu lahu. Enggak ada orang yang sewenang-wenang, ya, yang berani, enggak ada. Enggak ada seorang pun yang berani memberikan syafaat. Apa arti syafaat? Apa arti syafaat indak? Indak masmuk. Naam. Sahib kelan suah abiyat. Baik, Pak. Apa arti syafaat? Siapa namanya? Abdul Muhsin. Hayyakallah. Hayyakallah. Apa arti syafaat? Tahu arti syafaat? Khalfahu. Belakangnya. Yang enggak pakai kolan suah. Hasir ras. Mana kolan suahnya? Siapa namanya? Rehan. Hayyakallah. Apa arti syafaat, Rehan? Belum tahu. Syafaat itu artinya pembelaan. Ya, pembelaan. Misalkan ya, Rehan atau Abdul Muhsin misalkan melanggar aturan. Wah, ini mau kena sanksi hukuman, misalkan. Datang temannya memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pembelaan. Afwan Ustaz, ini anak baru, enggak tahu, belum ngerti peraturan yang ada, tolong dimaafkan. Oh ya, insyaallah. Ya, berarti dia dapat apa? Syafaat, pembelaan namanya. Barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.